batas angan hang manggoni atini sun bingung bisa nimu ngangen-ngangen sekiriani ono waktu kanggo isun sedelo masih omong liat mimpi nomati isun selawasi mungliko selawasi kanggo isun sedelo mas.